Bismillah. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwa fi din azallahu yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, bahasan kitab Al-Qaidul Musla fi sifatil ula wa asma'il husna li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih dalam prinsip-prinsip terkait dengan sifat-sifat Allah SWT, dan kita pada sampai pada prinsip yang ke-6, Al-Qaidah As-Sadisah. Prinsip yang ke-6 beliau sampaikan, yalzamu fi isbati sifati at-takhalli an mahduraini adimaini ahaduma at-tamsil wasani at-taqyif. Di dalam menetapkan sifat-sifat, wajib membersihkan dari dua larangan besar. Ketika menetapkan sifat-sifat untuk Allah, maka wajib menghindari, membersihkan dari dua larangan besar. Yang pertama yaitu tamsil, dan yang kedua takyif. Ini dua hal yang harus dijauhi. Jangan sampai masuk dalam ranah tamsil, ini dalam ranah isbat as-sifat. Sekali lagi, ketika kita menetapkan sifat untuk Allah, apapun sifat tersebut, maka jauhkan diri kita dari dua hal yang sangat berbahaya. Yang pertama tamsil, dan yang kedua takyif. Lalu beliau jelaskan, ini istilah baru ya. At-tamsil dan takyif istilah baru. Kita sudah mengenal subutiyah, salbiyah, fi'liyah, datiyah, fi'liyah, dan sekarang ada at-tamsil dan ada takyif. Maka cermati baik-baik istilah baru ini untuk kemudian nantinya menjadi ilmu yang cukup bagi kita. Disebutkan lafadznya, istilahnya sudah berjalan sendiri memori kita, apa yang dimaksud dengan tamsil dan apa yang dimaksud dengan takyif, sebagaimana ketika kita mendengar subutiyah dan salbiyah, sebagaimana kita ketika mendengar datiyah dan fi'liyah, itu sudah ya, otomatis jadi di dalam hati kita bergerak menerjemahkan atau memaknai dan memahami istilah-istilah tersebut. Beliau sampaikan, fa ammat tamsilu fa huwa i'tiqadul musbit anna ma asbathu min sifatil ta'ala mumasilun li sifatil makhluqin wa hadha i'tiqadun batil bidalil sam' wal aql. Adapun tamsil, yaitu keyakinan yang ada pada musbit, keyakinan yang ada pada orang yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dia tetapkan dari sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala itu serupa atau sama dengan sifat-sifat makhluk. Dan keyakinan ialah keyakinan yang batil, yang kebatilannya dapat dibuktikan baik berdasarkan dalil as-sama yaitu wahyu, atau berdasarkan dalil akli, dalil logika. Amas lalu beliau sampaikan, yes, ya sebelumnya ditamsil adalah i'tiqad, adanya i'tiqad bahwa sifat yang ditetapkan untuk Allah itu seperti sifat yang ada pada makhluk. Jadi ketika seseorang mendengar bal yadau mabsutatani misalnya, namun kedua tangan Allah kedua-duanya terbentang, maka dia tetapkan Allah punya tangan, Allah punya dua tangan. Kemudian diteruskan keyakinannya itu tergambar olehnya bahwa kedua tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Itu namanya tamsil. Itu menyerupakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Maka orang yang ahlu tamsil, ini orang yang masuk kategori mumasil, penyerupa sifat Allah dengan sifat makhluknya lah tadi. Ya, dia meyakini bahwa setiap sifat Allah yang sampai beritanya kepadanya itu diterapkan, tetapi diyakini bahwa itu serupa dengan sifat makhluk. Nah, keyakinan ini batil. Keyakinan seperti itu batil. Kebatilannya dapat dibuktikan baik melalui dalil sama, yaitu wahyu, Al-Quran atau hadis. Demikian juga bisa dibuktikan kebatilannya berdasarkan dalil logika, dalil akli, dalil nadori, tinjauan akal. Lalu beliau sebutkan dalil masing-masingnya. Amas sam'u faminhu qawlu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Adapun dalil wahyu, di antaranya firman Allah, Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Demikian juga firman Allah, afama yakhluqu kama la yakhluq afala tadhakkarun? Apakah sama antara yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Mengapa kalian tidak ingat? Demikian juga wa qauluhu hal ta'lamu lahu samia? Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Ini istibab ingkari. Artinya tidak ada yang sama sesuatu pun dengan Allah SWT. Wa qauluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengan Allah SWT. Itu dalil nakli. Juga berfirman fala tadribu lil amsal. Jangan sekali-kali kalian membuat persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal aqlu fa min wujuh. Adapun secara akal, maka dari berbagai macam tinjauan bisa dibuktikan kebatilan i'tiqad tamsil dari secara tinjauan akal dari berbagai macam sisi. Ya, yang pertama hal awal annahu qad ulima bidarurah anna bainal khaliq wal makhluq tabayunan fid dhat wa hadha yastalzimu ayakuna bainahuma tabayunun ayakuna bainahuma tabayun fis sifat. Lianna sifata kulli mausufin taliqu bi kama huwa dhahir fi sifatil makhluq fil makhluqat fi sifatil makhluqat al-mutabayyinah fi dawat fa quwwatul ba'ir masalan ghair quwwatid dhurrah fa idza dhahara at-tabayyun bainal makhluqat ma istiraqihima fil imkan wal hudus fa dhuhuru at-tabayyun bainahuma wa bainal khaliq ajla wa aqwa. Pertama, secara tinjauan logika, tinjauan akal, bahwa sudah diketahui secara doruri. Ilmu terbagi dua, ilmu doruri dan ilmu nadori. Ilmu doruri itu ilmu yang tidak perlu dengan dalil. Jadi yang sudah secara pasti diakui tanpa butuh penjelasan, tanpa butuh merenungkan dan tanpa butuh kemudian pembuktian. Itu ilmu daruri. Adapun ilmu nadhari itu ilmu yang dibutuhkan pembuktian, dibutuhkan penjelasan dalil-dalilnya, bukti-buktinya, penelitian. Butuh teliti-teliti untuk sampai kemudian disimpulkan ya, diyakini benarnya, diyakini adanya. Itu ilmu nadhari. Adapun ilmu daruri itu sudah ya, tidak butuh pembuktian karena sudah diakui secara otomatis oleh hati setiap orang. Apa ilmu daruri yang dimiliki oleh setiap hamba? Yaitu adanya perbedaan antara makhluk dengan antara khalik dengan makhluk di dalam zat. Jadi secara daruri, secara pasti setiap hamba di dalam hatinya tersimpan keyakinan bahwa zat al-khalik berbeda dengan zat makhluk. Itu maksudnya. Tidak ada satupun hamba, walaupun dia tidak pernah diajari tentang siapa Allah, secara otomatis bahwa apa yang dia kenal tentang Allah, zatnya itu berbeda dengan zat makhluknya. Nah, ilmu daruri ini yang tersimpan pada setiap dada manusia itu melazimkan bahwa antara keduanya ada perbedaan secara sifat. Jadi setelah dia mengetahui secara pasti bahwa Allah berbeda dengan makhluknya secara zatnya, otomatis itu akan berkonsekuensi secara logikanya, bahwa sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Kriteria Allah berbeda dengan kriteria makhluk. Apa yang dimiliki oleh Allah berbeda dengan yang dimiliki oleh makhluk. Yang menjadi ciri-ciri Allah berbeda dengan ciri-ciri makhluk. Mengapa? Ya karena setiap sifat, sesuatu yang disifati itu, ya keberadaannya itu, kondisinya itu sesuai dengan kelayakan yang disifati tersebut. Sebagaimana itu bisa disaksikan pada perbedaan sifat pada makhluk-makhluk yang berbeda zatnya. Maka ketika gajah zatnya seperti itu, atau ketika onta zatnya seperti itu, maka dia punya kekuatan yang kekuatannya berbeda dengan kekuatan anak semut. Karena zat anak semut begitu. Tetapi masing-masing punya kekuatan. Tetapi dari sisi model kekuatannya dan kesempurnaan kekuatannya berbeda antara kekuatan onta dengan kekuatan semut. Kedua-duanya sama-sama punya kekuatan. Maka apabila tampak jelas perbedaan antara sifat-sifat makhluk satu dengan yang lainnya, padahal semua makhluk itu memiliki persamaan, sama-sama dialah hadis, sama-sama dia wujudnya wujud mungkin, wujudnya bukan wujud wajib. Jadi imkan dan hudus dalam hal ini sama maknanya, yaitu yang memungkinkan tidak adanya, yang adanya memungkinkan tidak ada, atau adanya diawali dengan tidak ada. Itu imkan dan hudus. Maka kalau keberadaan makhluk adalah keberadaan yang mungkin, itu apa, sama-sama sejajar kedudukannya dengan dalam posisi sama-sama mungkin, itu perbedaan satu dengan yang lainnya adalah amat sangat jauh, maka tentunya adanya perbedaan antara khalik dengan makhluk itu lebih kentara lagi, lebih kuat lagi, lebih jelas lagi dan lebih kuat lagi. Siapa yang tidak bisa berpikir seperti itu berarti logikanya enggak beres. Ya, dia dipertanyakan punya akal atau tidak gitu. Nah, ikhwafin rahimani warahmatullahi, penting untuk kita ketahui. Mohon camkan baik-baik karena ini amat sangat besar manfaatnya untuk kita memahami terkait dengan bahasan sifat. Ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, bahwa sifat, sebuah sifat berlaku padanya tentang tiga hal. Ya, tentang sebuah sifat itu berlaku padanya tentang tiga hal. Yang pertama adalah aslul makna. Makna dasarnya. Makna dasarnya. Kemudian yang kedua adalah kamalul makna. Kamalul makna yaitu kesempurnaan maknanya, makna yang sempurnanya, makna dalam batas yang sempurnanya. Kemudian yang ketiga adalah al-kaifiyah, bentuknya, bentuk yang sesungguhnya. Bagaimana bentuknya itu dalam khurjin ya, di bentuk yang nyatanya di khurjin, bukan bentuk khayalinya, bentuk nyatanya. Nah, ikhfafun rahimani warahmatullah. Jadi sebuah sifat, ditinjau di sebuah sifat, maka sebelum dia disandarkan kepada siapa pemiliknya, kita enggak bisa. Kita hanya tahu apanya, tahu dasar maknanya. Ya, makna dasarnya kita tahu, tetapi tentang kamalul maknanya dan kaifiahnya kita gak akan pernah tahu. Sebelum apa? Sebelum disandarkan siapa pemiliknya. Nah, sifat ini ketika telah disandarkan kepada pemilik yang berbeda, maka antar pemilik yang berbeda itu ditinjau dari sisi dasar maknanya, maka itu sama semua. Itu yang ulama mengisahkan qadrul mustar, di kadar persamaan, kadar makna yang itu siapapun pemiliknya, ya makna dasarnya itu. Maka ketika sifat itu ada pada makhluk A, kemudian sifat yang sama juga ada pada makhluk B, sifat yang sama juga ada pada makhluk C, sifat yang sama juga ada makhluk D, maka pendengar itu memiliki pemahaman terkait dengan sifat tersebut, bahwa dasar maknanya sama baik untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Misalnya wajah, wajah A, wajah B, wajah C, wajah D. Ketika disebut wajah A, wajah B, wajah C, wajah D, maka apa itu wajah? Sama dalam perspektif apa? Pendengar, sama apanya? Makna dasarnya. Apa itu wajah? Semua paham. Tetapi untuk kesempurnaannya dan bentuknya, makna kesempurnaan dan makna bentuknya, jadi seperti apa bentuknya dan kesempurnaannya, maka itu adalah tergantung masing-masingnya. Tidak ada dalam benak pendengar itu akan menyamakan semuanya. Tidak ada. Dia langsung paham ketika didengarkan A, B, C, D, dan itu makhluk yang berbeda, apalagi berbeda jenisnya, itu sudah berbeda-beda wajah manusia. Dah, wajah bumi. Ada wajah bumi, ada? Ada enggak wajah bumi? Hah? Wajah bulan. Ini udah masing-masing beda-bedaannya. Artinya enggak akan rancu gitu. Enggak akan punya pikiran sama bahwa wajah bumi sama dengan wajah manusia. Yang sama-sama hewan, hanya bedanya hewan natik sama hayawan apa? Geronatik, hewan yang berbicara sama hewan yang enggak berbicara pun beda. Wajah manusia, wajah kera. Jangankan sama-sama manusia, wajah Budi, wajah Wati itu sudah beda. Ada unsur persamaan, ada unsur perbedaan. Itu padahal sama-sama satu jenis. Itu pun gak akan berpikir sama dalam seluruh sisi, apalagi yang berbeda jenis makhluknya. Nah, demikian juga ketika sifat itu sudah disandarkan kepada Allah SWT, maka paham setiap hati secara dorurinya itu sudah langsung bahwa wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Makanya tadi kuat, kekuatan. Semua paham apa itu kuat. Ditinjau siapa? Makna dasarnya. Tetapi ketika kemudian sudah disandarkan kepada pemilik masing-masingnya, maka kita pun paham tentang seberapa besar kesempurnaannya dan seperti apa bentuknya, gambaran konkretnya. Tergantung kemana disandarkan sifat tersebut. Maka tadi belum sampaikan kekuatan onta. Tergambar oleh kita bagaimana kekuatan onta. Bagi yang pernah mengetahui onta, bagi yang tidak pernah kenal onta juga gak tergambar. Tapi dia paham apa yang dimaksud kekuatan onta, dia paham. Karena dia paham apa itu kuat. Karena kekuatan onta dengan kekuatan semut, kekuatan gajah, kekuatan rumah, itu sama makna dasarnya yang terpahami oleh kita. Apa itu kuat, kita paham. Kemudian kita membedakan satu dengan yang lainnya setelah disandarkan. Maka kita tidak akan pernah menyamakan antara kekuatan semut dengan kekuatan onta, kekuatan gajah, kekuatan rumah. Karena kekuatan sebuah yang disifati, kekuatan yang disifati dengan kuat itu berbeda-beda dengan perbedaan yang disifati. Nah, demikian juga ketika kita mendengar informasi tentang surga, sama. Dan alhamdulillah mereka itu yang artinya bingung dan enggak bisa berpikir tentang informasi sifat-sifat Allah itu, kebetulan mereka bisa menerima informasi tentang apa? Tentang sifat-sifat surga. Maka ya, kesepakatan kita dengan mereka yang menolak sifat-sifat Allah terkait dengan informasi surga itu ada modal dasar yang sangat kuat untuk menuntut mereka mensikap yang sama terhadap ayat-ayat sifat. Karena yang berbicara sama, sumber kalamnya sama, Allah SWT atau Rasulnya, bahasanya sama, bahasa Arab. Kalau kemudian sudah ditransfer, berarti sudah ditransfer sama ke bahasa Indonesia. Maka ketika Anda bisa memahami ayat-ayat atau hadis-hadis sorga yang bercerita tentang hal-hal terkait dengan sorga, yang itu semuanya juga ada di dunia secara kalimatnya, secara katanya, dan Anda memahami makna dasarnya sama, dan Anda membedakan dari siapanya, dari si kesempurnaan dan kaifiahnya, mengapa tidak bisa Anda berbuat seperti itu terhadap ayat-ayat sifat? Ketika Anda mendengar bahwa di sorga ada buah, antum paham atau buah sebab mana dasarnya? Sesuatu yang dihasilkan dari sebuah pohon, itu buah. Maka buahlah hasil dari sebuah pohon. Buah apa saja? Secara umum, antum paham? Buah yang ada di taman-taman, itulah. Kemudian itu makna dasarnya. Lalu ya, ketika diceritakan, ya sudah, berarti nanti di sana buah-buah yang sangat nikmat. Tetapi seperti apa bentuknya dan kenikmatannya sejauh mana, rasanya itu seperti apa, itu mau jungkir balik Anda untuk memahaminya tidak akan pernah ketemu. Padahal Anda mengetahui persis bagaimana rasa apel, rasa anggur, rasa, tetapi Anda tidak akan bisa untuk memikirkan tentang bentuk buah di sorga dan rasa buah di sorga. Tetapi Anda terima bahwa di sorga ada apa? Ada buah sebagai sifat-sifat kenikmatan sorga. Anda gak pernah mempermasalahkan tentang hal itu. Nah, kenapa ya, ketika mendengar sifat-sifat Allah, kok kemudian padahal bahasanya bahasa Arab sama, sumber yang berbicaranya sama, kok harus dibedakan mensikapi informasi sorga dengan informasi tentang Allah? Kalau informasi sorga bisa diterima langsung, kemudian antum apa sudah mengembangkan sendiri, langsung mengambil kesimpulan, itu perbedaannya sangat jauh, gak bisa dibandingkan, langsung begitu. Tapi itu nyata, ada, konkret, betul-betul akan dinikmati, akan dilihat. Apabila itu sesuatu yang konkret, tetapi giliran kemudian mendengar tentang Allah, kok bisa mati gaya, betul-betul gak bisa memahami sama sekali. Kecuali kemudian, wah jangan nanti menyamakan dengan, ya, jangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan mana yang telah merasuk di hati Anda sehingga demikian sikapnya? Yu'minuna biwa'dil kitab wa yakfuruna biwa'dil kitab. Beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Apa salahnya apabila mauqif Anda, sikap Anda persis kayak tadi, itu dimiliki Allah dan saya paham apa itu yang dimaksud, tetapi seperti apanya dan sejauh mana kesempurnaannya, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Yang jelas itu sangat sempurna dan tidak bisa dibandingkan kesempurnaan dengan yang dimiliki makhluk. Selesai. Ya, maka ajak bicara mereka baik-baik, dudukan. Ya mudah-mudahan setannya bisa hilang. Karena dengan sebab keyakinan yang batil tersebut sangat tersiksa hidupnya. Tidak ada ayat-ayat yang paling menyusahkan mereka kecuali ayat-ayat tentang apa? Tentang Allah SWT. Ayat yang paling mereka takuti untuk membaca ayat-ayat tentang Allah. Karena setiap membaca, oh khawatir nanti. Jadi maka mereka menghindar kepada ayat-ayat yang cerita tentang Allah. Padahal Al-Quran dominasinya tentang apa? Tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi itu menjadi ayat yang sangat menakutkan. Maka langsung itu, wallahualam biradi, wallahualam biradi, wallahualam biradi. Setiap nemu ayat sifat, wallahualam biradi. Karena mau memaknai juga gak mampu, karena sudah punya pikiran ini jelas tidak boleh dimaknai seperti tadi. makna yang paling kita pahami secara lahiriahnya dalam kategori tadi makna dasarnya, enggak boleh di makna dasarnya. Maka ya adalah, dan saya tidak punya kemampuan seperti tokoh-tokoh mereka yang ini maknanya ini maksudnya bukan ini tapi ini maksudnya itu, saya enggak. Berarti akhirnya apa? Wallahu a'lam bi'shawab. Setiap wallahu a'lam menutup diri dari memahami. Afala yatadabbarul Qur'an? Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bisa ditadabburi, bisa dipahami maknanya oleh semuanya. Dalam hal yang itu menjadi kebutuhan esensi bagi umat manusia. Ya, itu yang pertama. Logika yang pertama. Yang kedua, asani ayakula kaifa yakunu rabbu al-khaliq al-kamil min jamil wujuh musabian fi sifatihi lil makhluk al-marbub an-naqis al-muftakir ila man yukmiluhu wal itiqadu dhalika illa tanaqqusu li haqqil khaliq fa inna tasbihul kamil bin naqis yaj'alu naqisan. Logika yang kedua, bagaimana bisa Ar-Rabb al-Khaliq yang maha sempurna dalam seluruh sisinya itu serupa di dalam sifat-sifatnya dengan makhluk yang diatur, yang serba kurang, yang butuh kepada yang menyempurnakannya. Bukankah keyakinan itu tidaklah terjadi kecuali, atau tidaklah kemudian keyakinan itu berdampak merendahkan hak Allah SWT, hak Al-Khaliq? Bukankah cukup keyakinan bahwasanya antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Al-Khaliq Al-Kamil dalam seluruh sisinya itu serupa dengan sifat makhluk yang diatur, yang serba kurang, yang butuh kepada yang menyempurnakan itu sebagai bentuk perendahan, bentuk pelecehan kepada Al-Khaliq? Apa alasannya? Karena kaidah menyatakan bahwa tasbihul kamil bin naqis yajlu naqisan. Karena menyerupakan yang sempurna dengan yang kurang itu menjadikan mengurangi yang sempurna. Jangankan disamakan, dikatakan lebih saja kalau perbandingannya terlalu jauh itu penghinaan. Seperti saya mengatakan, ya memang saya akui kalau pedangmu itu ya lebih tajam dari tongkat ini, penghinaan atau tidak? Ya, memang saya akui kamu lebih ganteng dari kera, penghinaan atau tidak? Itu membandingkan sesuatu yang sangat jauh perbedaannya, itu dianggap menghina. Padahal sudah dilebihkan. Saya akui kamu itu lebih ganteng dari kera, kamu lebih ganteng, kamu lebih cantik dari babi. Itu sudah penghinaan besar. Setelah saya perhatikan cermati, masya Allah, ternyata kamu lebih cantik dari babi perempuan. Itu penghinaan besar. Ya, apalagi disamakan. Sadarlah, wahai musabbihah. Nah, apakah mungkin bahwa firman Allah SWT itu kalau dipahami maknanya seperti itu? Kan ya aduh, bagaimana mungkin Allah berfirman dengan firman-Nya yang itu hudalinnas, nur, petunjuk bagi umat manusia, cahaya, ketika disampaikan dipahami langsung isinya penghinaan kepada Allah gitu. Allah yang beriman tapi kalau dipahami itu penghinaan kepada Allah. Halah, kalau sama sekali tidak mungkin. Hasya wa kalla. Kecuali dalam hati orang-orang yang keracunan yang sangat parah, atau dalam hati orang-orang yang mati hatinya sampai punya keyakinan seperti itu terhadap firman Allah SWT. Ya. Kemudian asalis, logika yang ketiga, annana nusyahidu fil makhluqat ma yattafiqu fil asma wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah fa nusyahidu anna lil insana yadan laisat kayadil fil wal quwa laisa ka quwatil jamal ma anna iltifaq fil ismi fa hadha hadun wa hadha yadun wa hadha yadun wahadi kuwa wahadi kuwa wabaynahuma tabayun fil kaifiyah wal was fa'ulima dhalika annal ittifaq fil ismi la yalzam minhu al ittifaq fil haqiqah. Kemudian logika ketiga, kita menyaksikan dengan kedua mata kita tentang yang ada pada makhluk yang memiliki kesamaan nama tetapi berbeda hakikatnya dan kaifiahnya. Ini yang tadi saya sampaikan ya, tentang apa? Ada asul makna, ada apa? Ada kamalul makna dan ada al kaifiyah. Kita saksikan bahwa manusia punya tangan tetapi tangannya tidak seperti tangan gajah. Kita saksikan manusia punya kekuatan tapi kekuatannya tidak seperti kekuatan unta. Padahal sama-sama di dalam nama, yaitu sama-sama itu tangan, ini tangan, itu kuat, ini kuat. Tetapi di antara keduanya ada perbedaan dalam bentuknya dan sifatnya. Sifat nyatanya, sifat konkretnya. Bagaimana? Maka diketahui dari sana, disimpulkan dari sana bahwa persamaan di dalam nama tidak mengharuskan persamaan di dalam kenyataannya, hakikatnya. Seperti tadi sudah saya sampaikan tentang nama-nama yang ada di sorga dengan nama-nama yang ada di dunia, sama namanya dan sama makna dasarnya tetapi berbeda di sisi kesempurnaannya dan kaifiahnya. Yang tidak bisa memahami seperti ini, pikir dia perlu ke dokter jiwa untuk mengecek, barangkali ada konsleting di dalam sel-sel sarafnya, saraf-saraf otaknya, sehingga nggak bisa membedakan antara dua hal yang jelas-jelas berbeda. Nah, ikhfafin rahimani warahmatullah, at-tamsil ini kadang disebut dengan tasbih. Di tamsil kadang disilakan dengan tasbih. Tasbih. Walaupun keduanya sesungguhnya berbeda secara bahasa. Tetapi dalam istilah asma wa sifat, terkadang para ulama mengungkapkan larangan tamsil dengan kata larangan tasbih. Di dalam bahasan asma sifat, maka tamsil dengan tasbih itu adalah semakna. Tetapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arabnya, itu adalah berbeda. Di mana tamsil itu adalah sama dalam seluruh sisi, kalau tasbih itu yang penting ada unsur persamaan. Maka setiap yang ada unsur persamaan bisa dikatakan ada tasbih bainahuma, meskipun berbeda. Maka syubhat, dikatakan syubhat itu karena apa? Ada sisi samanya dengan al-haq walaupun itu batil gitu. Berbeda jauh, gak bisa disamakan syubhat dengan apa? Dengan al-haq. Dalil kebenaran dengan syubhat ya bisa samakan. Tetapi ada unsur persamaan yang orang yang tidak jeli menganggap apa? Sama, menganggap benar pada itu batil. Adapun ditinjau dari sisi yang lebih tepat penggunaannya antara tasbih dengan tamsil, ya tentunya tamsil itu lebih tepat karena itulah yang ada dalam Al-Qur'an dan itulah yang artinya yang memang maknanya lebih benar. Karena kalau melarang tasbih secara mutlak ya tidak selamanya bisa dibenarkan, karena tidak ada dua sesuatu kecuali pas ada sibah, ada unsur persamaan, ada sibhun bainahuma. Dan tadi saya sampaikan bahwa adanya dasar makna yang sama antara sifat yang dimiliki makhluk dengan sifat yang dimiliki Allah pada nama yang sama itu tidak melazimkan tamsil. Sama-sama kuat, Allah dzul quwatil matin dan nahnu dzul quwa. Nahnu dawatil quwa, kita pun punya kekuatan. Wal hayawan indahal quwa, mereka juga punya kekuatan, tetapi quwatullah laisa kaquwatina wa laisa kaquwatil hayawan. Kekuatan Allah berbeda dengan kekuatan kita dan kekuatan hayawan dan tidak bisa dibandingkan. Itu tamsil. Kemudian wa amat takyif fa huwa ayat taqida al musbit anna kaifiyata sifatil ta'ala kada wa kada min ghori ay qayyidaha bi mumasilin wa hadha i'tiqadun batil bidal sama wal aql. Yang kedua takyif, ini hal-hal yang haram, yang keharaman yang sangat besar ketika menetapkan sifat Allah itu jauhkan dari takyif. Apa takyif? Yaitu keyakinan si musbit yang menetapkan sifat bahwa kaifiyah Allah, yang kaifiyah sifat Allah itu yang dia tetapkan itu adalah demikian dan demikian tanpa dia mengkaitkan dengan contoh. Jadi disebutkan kaifiyah konkretnya, deskripsinya, walaupun dia tidak menyebutkan padanannya. Dideskripsikan tetapi tidak disebutkan contohnya. Ya begini, begini, begini. Tidak dia mengatakan seperti itu, seperti sifatnya ini, seperti bukan, tapi sifat Allah, tangan Allah itu begini, begini, begini. Bukan tangan Allah seperti tangan manusia. Kalau tangan Allah seperti tangan manusia itu tamsil. Tapi kalau tangan Allah begini, begini, begini, itu namanya takyif. Kalau kita cermati takyif ini, kalau kita cermati bahwa tamsil itu hakikatnya adalah takyif. Hanya bedanya istilah takyif itu dikhususkan kalau enggak menyebutkan apa? Padanan, tidak menyebutkan contoh padanannya. Tapi kalau tamsil menyebutkan contoh padanannya. Tetapi kedua-duanya takyif karena menyebutkan bentuk yang sesungguhnya. Hanya misalnya tangan Allah seperti tangan manusia, itu kan menyebutkan bentuknya, itu namanya takyif juga. Maka ulama mengistilahkan kalau tamsil itu takyif muqayyad, kalau takyif itu takyif mutlak. Maka pada perkataan beliau tadi min ghairi ay qayyidaha bi mumasilin. Nah, kalau yuqayyid bi mumasilin namanya takyif, tamsil. Kalau min ghairi ay qayyidaha bi mumasilin itu namanya takyif. Maka tamsil itu takyif tapi muqayyad. Takyif itu takyif tapi mutlak. Maka kedua-duanya takyif. Yang satu muqayyad yaitu tamsil, yang satu mutlak yaitu takyif saja. Dan takyif itu batil. Bisa dibuktikan kebatilannya dengan dalil wahyu maupun dengan dalil logika. Amas sam'u famin qul ta'ala wala yuhitu nabi ilman. Adapun secara dalil wahyu beliau sampaikan ayat dan mereka tidak bisa meliputi tentang Allah dengan ilmunya. Artinya Allah tidak bisa diliputi secara utuh dengan ilmu hamba. Demikian juga wala taqum alaysa laka bi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya. Jadi kaifiyah sifat Allah itu gaib. Maka seseorang yang berbicara tentang kaifiyah sifat Allah, bentuk sifat Allah, dan dia tidak mendapatkan sumber informasinya dari Allah atau Rasulnya, berarti itu al-qaul ala bighoril ilmin. Itu iktifa atau al-kafu malaysa ala bighoril ilmin. Jadi dia telah melakukan, mensikapi sesuatu yang dia sendiri tidak punya ilmu tentangnya, berbicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Dan kalau itu kaitannya dengan Allah, itu dosa besar yang paling besar, seperti yang sudah disebutkan ayatnya pada pelajaran sebelumnya. Qul innama harama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi haqq wa tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, takyif sifat Allah itu masuk dalam ranah wa taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Itu secara dalil nakli. Adapun secara dalil akli, ini cermati baik-baik. Walaupun ikhwan fil rahimani warhamullah, sesungguhnya mazhab takyif itu ya secara kelompok hampir enggak ada. Dan secara individu itu pun jumlahnya sangat sangat minim yang masuk dalam yang punya pemahaman takyif. Kalau tamsil ya mungkin lebih banyak daripada takyif. Kalau takyif individunya tertentu dan tidak berkembang. Jadi orang yang memunculkan paham takyif ini ya terbatas pada dia dan tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai pengikut untuk takyif. Adapun tentang tamsil ya sebagian orang ada yang mentamsil. Jadi mereka kalau beribadah kemudian apa? Di visualkan Allah itu. Soalnya enggak mantap kalau enggak divisualkan. Nah, jadi tergambar Allah di hadapannya. Itu masuk dalam siapa? Ahlu tamsil. Mesti mau enggak mau masih kurang lebih ya akan tidak jauh dari manusia. Tidak akan gambaran mereka jauh dari apa? Jauh dari sosok manusia. Tapi manusia yang dimodifikasi sedemikian rupa sampai ganteng banget kemudian punya gitu, nggak akan jauh dari itu. Karena inilah apa? Keterbatasan manusia. Perhatikan, beliau sampaikan, amal aqlu fali anasy la tu'raf kaifiyat sifati illa ba'da al-ilmi bi kaifiyati dhatihi aw al-ilmi bi nadhirihi al-musawi lahu aw bil khabari shadiq anhu wa kullu hadhihi turuq muntafiyatun fi kaifiyati sifatillahi fawajaba butlanu takyifuha tabutlanu takyifiha. Perhatikan baik-baik. Secara akal, bahwa sesuatu tidak akan diketahui tentang bentuk sifatnya, tentang kaifiyah sifatnya, bentuk real sifatnya, hakikat sifatnya, kecuali melalui salah satu dari tiga jalan. Yang pertama adalah dengan mengilmui kaifiyahnya secara langsung. Jadi memang dia sudah tahu kaifiyahnya, sudah pernah melihat langsung atau meraba langsung. Jadi dia sudah pernah mengetahuinya, maka dia bisa menyebutkan kaifiyahnya. Ya, coba jelaskan tentang kaifiyah rumah antum. Bisa atau tidak? Bisa, bisa. Mengapa? Pernah tahu, maka bisa mengkaifiyah. Karena pernah tahu seperti apanya rumah antum, antum tahu, maka bisa mentakyif, menyebutkan begini-begini, digambar oleh antum. Hey, ini rumah saya gini bentuknya. Karena pernah tahu secara langsung. Yang kedua, yaitu bi awil ilmi binadirihi al musawiyalahu, atau pernah mengetahui yang sepadan dengannya, yang sebanding dengannya, yang setara dengannya, yang semodel dengannya. Maka walaupun belum pernah mengetahui yang mau ditakyif, tetapi pernah mengetahui yang sepadan dengannya, dia tahu. Ya, coba ceritakan seperti apa bentuk motor saya. Motor saya itu mereknya Beat. Coba. Ya. Antum bisa melukiskan dan mendeskripsikan motor saya yang ada di rumah yang Tasik? Bisa? Mengapa? Padahal antum belum pernah lihat. Ya, antum pernah. Bahkan mungkin antum memiliki yang serupa. Walaupun antum belum pernah melihatnya, yang menjadi milik saya antum bisa mendeskripsikan karena antum pernah melihat yang sepadan, yang sejenis, yang semodel. Ya, yang ketiga, jalan yang ketiga adalah ada informasi yang valid dari orang yang jujur. Al bil khabar as-shadiq anhu. Jadi ada informasi valid sumbernya dari orang yang jujur. Maka sekalipun Anda belum pernah mengetahui secara langsung yang mau ditakyif, dan juga belum pernah melihat yang sepadan dengannya, yang semodel dengannya, tetapi sudah disampaikan ke Anda, sudah disampaikan ada sesuatu, deskripsinya begini. Antum tanya, coba gambarkan sesuatu tersebut. Antum bisa enggak? Mengapa? Harusnya diinfokan oleh sumber yang jujur, sumber yang terpercaya. Ya bisa lah, sudah diinformasikan. Nah, kaitannya dengan kaifiyah sifat Allah, tiga-tiganya tidak ada. Antum belum pernah mengetahui secara langsung kaifiyah sifat Allah, demikian juga kaifiyah sifat Allah tidak ada yang sepadan dengannya, sehingga bisa dikomparasi, seperti bisa dibandingkan, dikomparasikan begini-begini. Laisa kamitsli syai'un. Kemudian yang terakhir, tidak ada informasi dari yang mengetahui, yaitu Allah, tentang sifat-sifatnya. Rasul pun tidak disampaikan oleh Allah tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Cuma disampaikan apa saja yang dimiliki oleh Allah, tapi tidak disampaikan bentuk konkretnya, wujud hakikatnya seperti apa, itu tidak diberitakan. Ya, hanya sebatas informasi tentang kepemilikan bagi Allah SWT. Nah, buntu jalan untuk mentakif. Ini secara logika. Maka ada kaidah yang disampaikan oleh ulama terdahulu kita terkait dengan sifat Allah SWT, seperti disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, yaitu ketika beliau ditanya tentang kaifastawa, maka beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhulin, artinya maklum. Wal-kaifu ghairu ma'kulin, artinya kaifiyahnya. Wal-imanu biwajibun wasu'alu anhu bid'ah. Istiwa itu bukan sesuatu yang majhul secara maknanya, artinya semua orang paham apa itu istiwa. Paham apanya tadi? Makna dasarnya semuanya paham. Apa itu istiwa? Yang bisa bahasa Arab. Yang tidak bisa bahasa Arab dibantu terjemahan dulu. Istiwa itu adalah meninggi, Kalau istiwa di atas ars berarti meninggi di atas ars, berada dalam ketinggian di atas ars, naik meninggi di atas ars. Paham gak? Paham? Ya. Yang gak dipahami apanya? Wal kaifu ghairu ma'kul. Adapun kaifiahnya seperti apa? Ketika Allah meninggi di atas ars itu, naik meninggi di atas ars itu seperti apa? Atau Allah menetap di atas ars, istaqara al ars itu seperti apa? Ya, itu ghairu ma'kul, itu enggak terjangkau oleh akal kita. Tapi apa itu makna Allah menetap di atas ars? Itu paham. Allah meninggi di atas ars, semua paham. Wal imanu bi wajib, dan beriman bahwa Allah istiwa di atas ars itu wajib. Wassu'alu anu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiahnya itu bid'ah. Nah, sebagian dai ini memelesetkan ini. Ini kan wassu'alu bid'ah, ini kan bertanya tentang istiwa bid'ah. Ini enggak boleh dah. Enggak boleh. Tidak boleh sibuk bicara istiwa. Karena nanti kan ini ulama salaf nih. Wassu'alu bid'ah. Dan menanyakannya bid'ah, sudah. Jangan dibahas tentang istiwa. Mau Allah istiwa, enggak usah dibahas. Saya geleng-geleng kepala. Jadi yang dibid'ahkan itu bertanya tentang kaifiahnya. Mengapa bid'ah? Mengapa menanyakan tentang bentuk kaifiah atau bentuk al-istiwa itu bid'ah? Orang bertanya untuk apa? Untuk mengenal lebih jauh tentang Allah. Itu kaitannya dengan agama atau bukan? Kan agama. Tetapi itu tidak diajar oleh salaf. Orang ingin lebih kuat agamanya dengan mengenal seperti apa sifat Allah, itu tidak pernah diajar salaf. Salaf semuanya diam dari menanyakan kaifiahnya. Maka kalau ada orang yang datang setelah salaf soleh, setelah para sahabat, lalu menanyakan, itu bid'ah. Dikatakan bid'ah karena dia tujuannya agama. Tetapi tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka menjadi bid'ah. Ya, nah ini kaidah ini walaupun tentang istiwa berlaku untuk semua. Al-wajh maklum, wal kaifu majhul, wal imanu bi wajib, wasu'alun bid'ah, al-yadan maklumatan. Emang maknanya maklum, wal kaifu majhula, wasu'alun bid'ah, wal imanu biha wajib, wasu'alun bid'ah, wal kaifu majhula, wasu'alun bid'ah. Itu berlaku untuk semuanya. Setiap kita dapat informasi tentang sifat Allah, maka berlaku kaidah umum yang disampaikan oleh Imam Malik ini. Bahwa beriman bahwa maknanya sifat tersebut diketahui secara dasar maknanya, kemudian adapun kaifiahnya maka tidak diketahui, akal kita enggak jangkau. Beriman bahwa itu dimiliki oleh Allah SWT dan keagungan Allah itu wajib, dan menanyakan tentang bagaimana bentuknya bid'ah, itu berlaku untuk semua sifat-sifat Allah, tidak hanya tentang istiwa saja. Maka siapa yang menerapkan kaidah itu dalam kehidupan dia, maka dia akan selamat dalam keimanannya kepada asma dan sifat Allah SWT. Ya, kemudian beliau sampaikan, fa idza kana al-kaifu ghairu ma'qulin wa lam yarid bi asy-syar' faqad intafa anhu ad-dalilan al-aqli wa syar'i fajaba al-kafu anhu. Apabila tentang kaifiah itu tidak dapat ditinjau secara akal, tidak terjangkau secara akal, dan juga secara syarat tidak ada informasinya, maka berarti sudah hilang kemungkinan mengetahuinya dari dua dalil sekaligus, atau dari dua dalil sekaligus, yaitu akli dan syar'i. Artinya tidak mungkin kita mengetahuinya karena dua dalilnya enggak ada, baik nakli maupun akli. Maka wajib untuk menahan diri, wajib untuk menahan diri darinya, yaitu berbicara tentang kaifiyah, karena dalil syar'inya enggak ada, dalil aklinya pun tidak ada. Kita bisa berbicara kalau bisa terjangkau melalui salah satunya, yaitu dalil syar'i atau dalil akli. Ternyata melalui dua-duanya tidak bisa. Falhadar alhadar minat takif au muhawaratuhu fa innaka idza fa'alta wa qata fi mafawis la tastati alkhulas minha wa in alqa asyaiton fi qalbika fa'lam anna min nazaqatihi falja ila rabbika fa inna mu'adzuka waf'al ma amaraka bi fa inna tabibuka. Qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'in billah innahu was-sami'ul 'alim. Maka ya, berhati-hati dengan penuh kehati-hatian, waspada dengan penuh kewaspadaan dari takyif atau upaya untuk mengarah ke sana. Karena apabila engkau melakukan hal itu, maka engkau akan ya, terjerumus dalam ya sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang sangat berbahaya yang kamu tidak akan bisa luput darinya, tidak bisa keluar darinya, masuk dalam jurang yang sangat membahayakan yang tidak bisa lepas darinya, tidak bisa keluar darinya. Maka apabila syaitan melemparkan ke dalam hatimu hal seperti itu, maka ketahuilah itu berarti dari gangguan syaitan, nazagot syaitan. Maka berlindunglah kepada Tuhanmu karena dialah pelindungmu. Maka lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, karena itulah ya, dokternya yang akan bisa menyelamatkanmu dengan sebab itu. Allah berfirman, dan apabila datang gangguan setan dengan satu gangguan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah alam bisa. Ya, demikianlah ikhfafidin rahimani warahmatullah tentang kaidah yang keenam. Dan insyaallah kita lanjutkan nanti setelah jeda istirahat salat dengan kaidah yang ketujuh. Dan kita akan langsung juga masuk pada kaidah tentang nusus. Itu juga ya amat sangat penting. Qaid fi ajlati al-asma sifat. Kalau kaidah yang ketujuh mudah dipahami, mungkin 5 menit saja selesai. Kita akan lanjut pada kaidah yang tentang al-fasl salis. Ya, nyicil sebagian kaidah dan insyaallah kita tuntaskan besok binillah. Maka insyaallah tuntas ya untuk qaid dan tidak sampai kepada syubhatnya. Ya, endapkan dulu, kokohkan dulu kaidahnya. Nah, setelah itu silakan kalau mau mengerti syubhat dari sumber yang terpercaya. Dalam arti jangan belajar syubhat dari kitab mereka. Jadi kalau mau belajar syubhat dari yang ada bantahannya di situ, ada kunci bantahannya. Kalau enggak ada kunci bantahan jangan sekali-kali. Jadi itu pun juga untuk orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Tidak bisa orang umum, karena ya, orang secara umum kadang syubhatnya masuk, bantahnya enggak masuk gitu. Akhirnya yang mengendap syubhatnya. Maka belajar syubhat dan bantah itu untuk orang-orang khusus. Ya, yang punya kecerdasan di atas rata-rata gitu. Kalau yang dia pas-pasan tuh ya jangan suka berdebat. Jangan suka latihan berdebat juga. Latihan berdebat itu untuk yang memang punya kelas ke sana gitu. Ya, demikian ikhwafin rahimani warqlah, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini untuk berlanjut nanti biidnillah. Akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.